بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ibu-ibu dari kajian Komopedia yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur nantinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah di siang hari ini kita akan mulai kajian kita membahas sebuah kitab yang cukup penting untuk diketahui oleh seorang muslim, yaitu sebuah kitab yang berjudul Al-Qawaidul Arba' atau Al-Qawaidul Arba'ah. Kitab ini berbicara tentang permasalahan tauhid, yaitu sebuah permasalahan yang cukup penting untuk diketahui oleh seorang muslim. Namun sebelum kita memasuki pembahasan kitab tersebut, mungkin ada beberapa muqaddimat, ada beberapa pendahuluan-pendahuluan yang kiranya perlu diketahui terlebih dahulu. Insyaallah siang hari ini kita akan bahas muqaddimah-muqaddimah tersebut.